Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sia TV One Titian Kobu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pemirsa dan keluarga? Tentunya Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kami di sini yang ada di studio TV One, dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah kita sudah siap sama-sama ya Bu ya, untuk mengaji ilmu di pagi hari ini, tentunya bersama Ustaz Taufikur Rahman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Berkat doanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau kasih pantun dulu, Mas? Pagi-pagi minum jamu. Jamunya dari Pondok Labu. Buat para pemirsa yang mau selalu tambah ilmu, ayo jangan bosan, ikuti acara Titian Kalbu. Iya, silakan duduk Ustaz. Duduk pantun dulu. Iya, syaratnya ya. Baik, dan sudah hadir juga ibu-ibu yang alhamdulillah pagi-pagi sudah cantik semua di sini, merah putih, putih merah, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu keadaannya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi lancar perjalanan Bu? Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim mana nih? Majelis Taklim Cilegon. Yang penting sehat ya Bu ya. Saya udah sampai sini alhamdulillah. Ibu-ibu di sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Dari pengajian mana ini? Ayunita Kakatopsil. Ayunita Cilegon. Orang Cilegon gitu ya Bu ya. Tapi yang pasti hatinya baik semua. Udah nemenin saya pagi-pagi di sini di Titian Kalbu. Iya. Nah Bu, Ibu tahu nggak artinya halal, makruh, terus haram? Tahu nggak? Halal tuh yang diridhoi Allah SWT. Kalau makruh, boleh dimakan, tidak mendapat pahala. Bu, bawanya makan aja ya. Makruh dibilang makan aja. Kalau haram, Bu? Haram itu yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Ya, baik. Nah, pemirsa, insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang memahami hukum makruh, halal, dan haram. Boleh dimakan, boleh. Makan aja, Bu, ya. Makan terus. Baik, Ustaz, kalau kita ingin memahami Islam secara lengkap, pastinya kita harus tahu aturan-aturan dan hukum Islam ya Ustaz ya. Iya, baik. Nah, langsung saja Ustaz, kita di segmen ini akan membahas tentang apa itu yang disebut makruh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para jamaah, para ibu yang ada di sini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada bahasa Nabi, dengan begitu jelas Nabi menyebutkan al-halal bayyin wal haram bayyin. Adapun yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Yang pertengahan ini nih. Ya, yang kalau bahasa Nabi jadi subhat nanti. Dikerjakan, jadi dibenci, ditinggalkan dapat pahala. Itu definisi secara yang Nabi merujuk kepada bahasa Nabi. Dalam satu riwayat yang sahih, contoh dalam Quran, tentang hal haram saja. Ketika Nabi tahu kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah, memang kebiasaan itu gemar sekali yang namanya berjudi, gemar sekali yang namanya minum khamar. Makanya Islam datang bersyukur khususnya buat kaum ibu, betul-betul Allah meninggikan harkat derajat kaum perempuan. Kita bisa bayangkan sebelum Islam datang itu yang namanya kaum perempuan derajatnya disamakan dengan barang. Jadi ketika sedang menstruasi, enggak boleh tinggal di dalam rumah. Bahkan na'udzubillah min dalik, yang lebih bejat lagi, suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan punya anak-anak. Anak-anak membagikanlah harta warisan. Si istri alias si janda ini yang ditinggal mati oleh suami bukan dapat warisan, malah bagian warisan yang dibagikan. dan anak berhak nanti mendapatkan ibunya sendiri. Dan kalau sudah dapat, silakan mau dijual atau mau dipakai. Itu sebelum Islam datang. Nah, makanya ketika kita bahas tentang haram, halal, makruh di pagi hari ini, contoh saja bertahapnya tentang hukum haram mengenai mabuk alias khamar. Sampai dalam Quran, karena Nabi tahu kebiasaan orang-orang kafir itu meminum khamar dan merubah kebiasaan sudah kental berat, enggak bisa sekaligus. Namanya di situ ayatnya jelas, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar dan berjudi. Di situ enggak langsung diket, oh haram, tidak. Kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan kepada mereka ya Muhammad, memang di dalamnya ada manfaat. Ini masih disebutkan ada manfaat, tapi dosa. Ternyata ada sahabat yang begitu lagi sholat, karena mungkin yang namanya kadar alkoholnya belum hilang, dalam kondisi jadi imam, mabok pula. Baca Al-Kathirun gak kelar-kelar. Ya orang mabok jadi imam, bu. Kadang-kadang yang gak mabok aja masih suka keder tuh baca surah itu kan. Ini lagi mabok. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum, wala, wala, wala, disambung belakang, wala toh, balik ke depan lah. Na'udzubillah minzalik. Ini wala toh ini tambahan saya, kalau ceritanya tadi benar. Kenapa? Baru turun ayat dalam surah An-Nisa, apa? Ayat ke-43, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang mabok. Berarti mabok masih boleh, masih boleh. Cuman kadar waktunya sudah mulai dikurangin. Asar ke maghrib dekat, jangan mabok. Maghrib ke isya dekat, jangan mabok. Habis isya subuh, ayo ramai-ramai mabok. Masih boleh. Makanya Sayyidina Umar dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan doa Nabi Sayyidina Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan safian, ya Allah, tolong apa ya Allah, berikan hukum yang jelas tentang khamar ini. Ternyata begitu sudah kuat semua kokoh imannya, baru terakhir turunlah surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, sesungguhnya yang namanya khamar, judi, ngadu nasib dengan anak panah, mengundi, nah itu adalah perbuatan setan, semua jelas haram, fajadjadukanlah. Baru kata Sayyidina Umar, Allah intahaina ya Allah, in cukup ya Allah, jelas sudah haramlah. Nah, itu contoh. Jadi di sini siapa? Mayusabu ala. Nah, sesuatu yang mendapatkan pahala ala tarhi ketika ditinggalkan, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan mendapatkan sanksi dosa ketika yang mengerjakan haram. Jadi di sini. Berarti hukum yang sekarang ini ada kayak haram, halal, itu pasti ada maksud dan tujuannya ya Ustaz ya? Jelas. Ya bahwa memang segala sesuatunya kita harus berkibat ke halal, haram itu. Karena bisa mempengaruhi amal ibadah kita atau bagaimana Ustaz? Sangat amat ya mempengaruhi. Contoh, tadi itu dalam hal khamar, makanan yang kita makan. Nabi telah menjelaskan at-ta'amu bidrul a'mal, adapun yang namanya makanan sumber dari segala perbuatan. Idza dakhala halalan, apabila yang kita masukkan ke dalam perut kita lewat lidah ini dari hasil yang halal, halal makanannya, halal membelinya, uangnya dicari dengan cara yang halal, maka kata Kanjeng Nabi enggak akan tertukar, fa kharaja halalan. Itu badan yang kita pakai buat sholat malam, buat ngaji di titian kolbu ini enteng. Kenapa? Dari masukan dari yang halal. Tapi hati-hati, Nabi juga memberikan warning, idza dakhala haraman, kalau yang kamu masukkan dari hasil yang enggak benar, emang jelas-jelas boleh juri, kalaupun beli uangnya boleh nyopet, naudzubillah billahi, dari hal yang enggak benar, maka enggak akan tertukar, fakhroja haraman, akan berimbas juga kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Itu cenderung kita punya anggota tubuh maunya buat haram saja, diajak ibadah berat. Itu begitu pentingnya, Mbak. Subhanallah. Yeah. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, kita akan masih membahas tentang halal, haram, makruh. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah. Baik, jika kita paham tentang hukum-hukum Islam yang memang sudah harus kita lakukan dan memang wajib kita lakukan tentang halal, haram, dan itu pastinya bermanfaat untuk kita ya Ustadz ya? Iya. Karena kita inginkan ibadah kita itu sempurna di hadapan Allah tanpa ada satupun yang istilahnya ada cacatnya sedikit ya Ustadz ya? Nah Ustadz, bagaimana sih supaya halal, haram, kadang suka katanya kayak misalnya gini, ibu-ibu ya Bu ya, katanya kalau KB itu ada yang dibolehkan atau ada yang tidak gitu. Tapi selama itu untuk memang menjaga jarak si anak boleh. Atau yang memang urgen gitu Ustaz. Kayak misalnya kita cari dokter gak ada di suatu tempat. Ada dokter laki-laki. Tapi kadang kita suka riskan ya Bu ya dengan dokter laki-laki gitu. Bagaimana Ustaz ini? Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-9 Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَكُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Nah, ini berkenaan dengan tadi untuk menjaga jarak. Tanzimun nasal kalau bahasa fikihnya, mengatur keturunan, ya. Di sini Allah memberikan warning, hendaklah wal yakhsalladzina, hendaklah orang-orang kalau tahu sebagai orang tua ada rasa kekhawatiran. Lau taraku, seandainya kamu sekalian meninggalkan punya anak cucu dzurriyatan di'afa, yang anak cucu kamu lemah iman, lemah juga SDM-nya. Dalam artian ayat ini memberikan warning. Memang betul Ustaz, kalau lihat ayat ini begini berarti memberikan warning. Jangan sampai banyak, bukan berarti tidak boleh banyak keturunan. Nabi pun memang dalam hadis menyebutkan, nikahilah oleh kamu tazawwazul walud wal wadud, di mana perempuan-perempuan yang bibit unggul, dalam artian yang banyak keturunannya. Nabi karena senang nanti di hari kiamat dengan banyak umatnya. Tapi yang dimaksud di sini banyak, banyak yang berkualitas. Nah kalau menang banyak, menang geroyokan doang. Nabi juga bingung nanti, ya Allah, umatku banyak, menang banyak doang. Tapi gak ada yang pada mendingan. Nah, yang dimaksud di sini makanya diberikan wanti-wanti dalam Al-Quran, kamu meninggalkan anak kecil yang lemah iman, lemah juga SDM. Nah di sini sahabat ada yang ngeluh. Ya Rasul, saya sudah menikah, tapi kayaknya belum mampu untuk dalam hal finansial banyak anak. Kata Nabi, ya kamu lakukan. Nah inilah yang bahasa sekarang namanya KB dalam Islam. Apa? Ajal. Ya, ajal di sini yang Nabi pernah ajarkan kepada salah seorang sahabatnya, alias untuk mengatur keturunan. Kalau begitu adanya, silakan. Ibu kaum perempuan, jelas-jelas, ya akhwat, lantas diaturlah berambat ke dengan dokter. Demikian, tapi dokternya bukan laki, bukan perempuan, laki-laki haram, karena bukan mahramnya. Mohon maaf Ibu ya, saya harus berkata ini karena hukum gitu. Kalau yang namanya perempuan sudah baligh, sudah demikian adanya, sudah mukallaf, itu yang namanya bagian-bagian itu dia enggak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya, lebih-lebih yang lawan jenis. Begitu Ibu. Baik. Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Ida Rosida. Ya Ibu. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana dengan ketetapan fatwa haram, halal, dan makruh yang tiba-tiba muncul? Dan bagaimana kita menyikapinya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cece bisa berikan contohnya? Iya, kayak waktu itu ada apa Bu? Rebonding. Iya, rebonding. Atau mungkin ya naik ojek. Naik ojek juga, iya. Tayangan infotainment. Ya, banyak. Saya mau ngecek Bu, pengalaman tadi. Enggak bercanda ya, Pak. Jangan diambil habis. Nah, hadirat rahimahkumullah, buat para ibu juga ibu yang bertanya, ya di sini kita lihat kemaslahatannya. saya yakin memberikan fatwa itu keharaman lebih mengedepankan kemaslahatan. Contoh, fatwa keluar nih alisab rokok, ya, iya, gitu. Ya, di situ kita lihat untuk kondisi, misalkan kita punya anak, Bu. Punya anak di situ masih kondisi belajar. Uang pun masih minta kepada orang tua. Nah, dalam kondisi demikian, setuju kita. Itu jatuh kepada fatwa haram. Gitu. Nah, di sini melihat kepada kondisinya. Kenapa? Karena di situ buat mereka-mereka yang tanpa belajar, mencari uang belum mampu. Seandainya dikerjakan demikian, banyakkan maslahatnya apa mudorotnya, Ibu? Itu tujuannya. Nah, jadi bagaimana kita mensikapinya? Saya yakin kita sudah bisa cerdik dan cerdas menimbang imbasnya. Ini banyak maslahatnya atau banyak kemudorotannya. Ketika ada maslahatnya, saya pernah punya kiai, Mbak. Ya. Itu pas lagi giliran jadi santri ngaji kitab Nahwu Shorof Gramatikal Bahasa Arab, kitab Alfiyah. Itu memang dia ahli hisab. Ngaji kalau lagi Ramadan itu niatnya untuk mentamatkan. Setar dari jam 10, selesai jam 2 sahur. Itu kan di pesantren-pesantren itu kan. Nah, itu dia kalau gak ngerokok, gak kuat matanya. Gitu. Nah, ini udah kebiasa aja. Nah, justru, ini mohon maaf, gak mesti dijadikan fatwa. Lah, buat kiai model begini, untuk kemasan santri-santrinya, malah jadi wajib tuh. Iya. Gitu kan, tapi lihat kondisinya, ini udah beda dengan seperti tadi anak murid yang dalam artian belum mampu kedemikian adanya. Gitu, begitu. Jadi lihat bagaimana saat mensikapi fatwa itu, kita lihat untuk cerdik mana maslahatnya, banyakkan atau mudarat yang banyakkan, begitu. Dan fatwa pun dibuat juga untuk pastinya untuk kemaslahatan ya, Ustadz ya, untuk gitu. Tujuan kebaikan. Iya betul, untuk kebaikan kita umatnya. Baik, ada yang mau bertanya lagi, Bu, silakan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suganda. Ya. Yang mau saya tanyakan, ya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya merokok dalam Islam? Benarkah dahulu hukumnya makruh dan sekarang hukumnya haram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung, Bu, pertanyaan Ibu dengan tadi yang sudah Ustaz sampaikan. Ada bahasa plesetan ini. Itu merokok hukumnya ada 3. Mubah. Mubah itu boleh. Buat mereka yang punya duit. Ya. Juga jadi haram. Kalau merokoknya nyolong. Ini bahasa plesetan. Nah, Ustaz, bagaimana tadi itu hukumnya? Iya. Baik hadirat rahimahullah, ya memang kalau merujuk kepada perbuatan Nabi, gitu kan, Nabi memang nggak merokok dan memang nggak ada dalam artian demikian adanya. Nah di sini hukum awalnya makanya ulama sepakat kepada makruh. Makruh itu kan gini, Bu, ya. Jadi ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak dosa, nggak, cuma ada cumanya, ya itu Allah benci. Makruh. Saya datang ke rumah ibu. Cuman memang dalam kondisi hati ibu kurang serp menerimanya. Entah bagaimana, mungkin ada latar belakang. Atau ada tamu yang datang ke rumah ibu. Cuman karena ibu ada kurang serp sama yang datang ini, ibu terima. Dibukakan pintu, diberikan minum. Cuman tuh situ tamu, ibu diamkan aja, gak diopenin. Perasaannya gimana, Bu? Gak enak. Nah, Ustaz bagaimana? Tadi saya katakan ketika MUI mengeluarkan fatwa haram, coba kita lihat. Tergantung kepada kondisinya. Jelas, saya sepakat. Ketika buat orang-orang atau anak-anak kita yang memang tadi mengganggu proses belajar, mengajar, belajarnya. Mengganggu dalam aktivitas untuk kebaikannya. Mencari uang pun belum mampu. Itu setuju demikian adanya. Kenapa? Kondisinya demikian. Cuman ada lagi mungkin ibu punya. Misalkan ada salah seorang suami yang dia merasa sudah mampu. Gitu kan, dan juga seperti doping gitu. Ya, ada bahasa begini, saya mendingan gak makan seharian daripada gak ngerokok. Dan itu lain lagi dia begini. Gitu kan, lihat nih kondisinya. Jadi, ya kan di situ ya, sesuainya ada kaitan dengan pertanyaan tadi. Kita yang pertama itu, kita lihat daripada maslahatnya. Ya jujur, kalau misalkan kira-kira buat anak-anak kita yang di situ belum ada kemampuannya, itu banyakkan mudarat ya saya. Tolong dibantu. Ya, tegaskan supaya jadikan haram. Nah, ini dia. Kalau secara global, iya, gitu kan. Cuma ada juga, Bu, orang yang sedang dalam artian, ini kan fatwa dikeluarkan tujuan untuk kemaslahatan, saya yakin. Gitu. Ustaz, bagaimana kalau buat kesehatan? Kan di situ disebutkan. Ya, kurang. Karena bisa menyebabkan penyakit jantung, ya kanker, kanker bukan kanker yang asli, kanker pun kanker yang kantong kering. Gitu. Ya, kalau diyakinkan begitu, orangnya lagi sakit jantung, orang itu haram. Iya, iya. Baik, sudah jelas ya Ibu ya. Iya. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya masih dari pertanyaan Ibu-ibu karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa dan masih tetap bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang halal, haram, dan makruh. Nah Ustaz, pernah nggak sih di zaman Rasulullah kejadian gitu yang menjadi halal jadi haram, haram jadi halal, atau sebaliknya jadi makruh, makruh jadi haram, apakah seperti itu Ustaz? Ya ada, makanya ketika Asbabun Nuzul surat di Al-Ma'idah ayat ketiga, akhirnya timbul di situ pembatasan. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu al maitatu, bangkai, wadamu, darah. Karena dulu di zaman Nabi banyak yang belum turun ayat ini, itu darah yang dikeraskan dan dimakan. Ya, ini ayatnya jelas semuanya. Iya Bu ya. Nah, ya hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan segala apa saja yang disembelih yang tidak menyebut asma Allah, wa ma uhilla li ghairillah, wa ma uhilla wa al khurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu, dan juga binatang yang dicekik matinya, wal mauqudatu yang dipukul, wal mutaraddiyatu yang jatuh, wan natihatu yang diseruduk, diterkam. Iya, wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, dan segala apa saja yang dimakan oleh binatang buas belum sempat disembelih. Jadi punya binatang buruan yang ketika melepasnya itu enggak nyebut nama Allah. Gitu. Atau dia dilepas, diterkam sebelum sempat disembelih udah mati duluan. Itu pembatasan di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Hingga sampailah, makanya wahyu terakhir ini dalam sejarah menyebutkan surah Al-Ma'idah ayat 3, sampai berbunyi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Hari ini aku sempurnakan ya agama Islam yang aku ridhoi, dan aku cukupkan nikmatmu dan cukuplah Islam sebagai agamamu. Nah ini awal-awal ayatnya yang tadi saya bacakan barusan. Itu. Jadi ada pembatasan-pembatasannya. Dan memang ini saat ini terjadi? Karena banyak sahabat yang tidak paham, tidak mengetahui, mengerjakan yang dilanggar oleh agama. Gitu. Iya. Baik. Ya, ada yang mau bertanya lagi, Bu? Silakan langsung saja. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haris. Ya. Ustaz, ya, mohon penjelasannya diharamkannya seseorang dalam melakukan foto prawedding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirat rahimakumullah, saya harus berbicara secara objektif apa adanya, dalam artian kalau pre-wedding ini kan memang masih fry ya, ya belum halal gitu. Dari mana sih saat akhir memfatwakan ini jadi kategori haram? Ibu, ini memang mungkin pahit pada kenyataannya, karena saya yakin banyak perlawanan di lapangannya. Ya, ketika kita lawan jenis, otomatis kita bukan mahram gitu. Nah, di sini agama melarang yang namanya aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali bagian muka dan telapak tangan. Nah, di situ bisa halal ketika sudah diikat lewat ikatan pernikahan, perkawinan. Gitu kan? Nah, ketika belum ada ijab kabul pernikahan, perkawinan, maka di situ masih berlaku sekali hal-hal belum ada boleh-boleh yang namanya berduaan antara dua jenis yang berlainan, apalagi bukan mahram. Nah, ketika foto-foto yang demikian adanya, sejujurnya itu berarti melanggar kepada yang tadi telah disebutkan. Nah, inilah dasar oleh para ulama memfatwakan demikian. Bisa dipahami, boleh. Gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh, kan dianjurkan memang oleh dalam agama, Ustaz, penting kalau nikah. Oh, bukan begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud oleh agama memang dianjurkan nikahi. Baik kamu laki-laki terhadap perempuan, kamu perempuan terhadap laki-laki, lihat. Pertama, bahkan agama menyuruh, lijamaliha. Kalau itu perempuan, lihat kegantengannya. Jangan seperti beli binatang dalam karung. Memang dulu gimilinya merem, kan gitu. Iya, nah itu ya dianjurkan bahkan nomor satu. Lihat juga, bukan hanya itu saja, bukan materialistis, bukan. Lihat yang nomor dua, kemandirian hartanya. Nomor tiga, cari, lihat keturunannya, asal usulnya, ketahuan apa enggak. Ya ke atasan nih, keluarga baik-baik apa enggak. Baru yang keempat, walaupun jadi urgen. Nah di sini ajaran agama. Nah selama sebatas melihat dan masih ada jarak untuk tidak boleh berduaan atau berpegang-pegangan. Nah inilah, jadi yang jelas yang dijadikan oleh fatwa ulama ada keharamannya. Iya. Begitu. Mungkin yang adegan fotonya tuh yang mesra gitu ya Ustaz ya, yang belum halal. Iya, yang saling bersentuhan gitu. Begitu. Ini makanya tadi saya katakan ya, mungkin ada pahit nih mendengarkannya. Iya. Tapi ini ada. Ya. Baik, sudah jelas ya Ibu ya. Iya, dia mau bertanya lagi Bu. Sudah. Baik. Nah, Ustaz kayak tadi kan Ustaz bilang kok misalnya makruh itu sesuatu yang kita lakukan itu apa, dan kalau kita tidak melakukan ditinggalkan pahala dikerjakan ya tidak dosa, tapi ya tidak dosa. Ditinggalkan dapat pahala, ya, dikerjakan tidak berdosa, tapi sudah mengarah kepada kata-kata dibenci. Iya. Nah, tapi ya, berarti kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang makruh ada keraguan ya gitu ya Ustaz ya. Karena kan ya itu tadi, kalau misalnya kayak makanan ya Bu ya, kita kan banyak sekali menemukan atau kita menemukan ini halal apa enggak ya gitu kan dalam hati ya Bu ya. Kayaknya dia kurang sek kalau makanan ini kalau enggak ada logo halalnya gitu. Nah kalau misalnya memang kita merasa ragu, apakah memang sudah kita tinggalkan saja makanan itu atau ah yaudahlah. Bismillah lah, Allah Maha tahu ini halal apa enggak, seperti ya. Itu Ustaz. Kalau gimana? Misalkan memang enggak ada lagi makanan itu, dan betul-betul kondisi kita itu makan itu buat menyambung hidup, maka bismillah itu menyambung untuk hajjul hayat lebih diutamakan, memelihara kehidupan. Seorang ibu yang dia meminta ya, minta makanan ke tetangga, enggak ada yang dia memberikannya, enggak mendapatkannya, akhirnya dia punya anak 3 orang yang betul-betul mengyatim. Yang satu sudah pingsan karena menahan lapar sangat amat. Akhirnya dia meminta tetangga kadang tidak berikan. Dia masuk ke hutan cuma didapatkan daging bangkai keledai. Makanya ketika ada yang meminta karena orang dia punya hajat, apa jawaban ibu ini? Hazalah mun halalul lana wa haramun alaik. Ini halal buat kami tapi haram buat gua. Halal memang enggak ada lagi makanan. Yang didapatkan cuma bangkai saja. Sementara ibu orang mana yang tega melihat anaknya mati kelaparan. Tuh, sampai begitu. Anak kondisi itu menyambung kehidupan, kedaruratan. Baik, kecuali makanan kayak sekarang banyak ya Bu ya. Tinggal gimana kita bisa memilih halal atau tidaknya. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali tentunya dengan kesimpulan. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang halal, haram, dan makruh. Bicara tentang halal, tentu saja beberapa berita ada yang menyebutkan bahwa ketika kita ingin suntik meningitis, ketika ingin haji ya Bu ya, beberapa bulan lalu, itu pasti ada pro dan kontra. Meningitis ini suntikannya katanya ada yang haram atau yang halal. Nah, kita ingin ibadah kita di tanah suci menuju hati yang suci dan apa yang dalam diri kita pun suci karena kita ingin beribadah dengan baik. Nah, gimana Ustaz mengenai meningitis ini? Ya, makanya di setiap pemerintah itu kan ada yang namanya fatwa dari majelis ulama-nya. Nah, ketika di situ memfatwakan haram, itu ya kita percaya. Di situ kan juga yang kumpul yang memfatwakan itu bukan satu ulama, mereka-mereka yang kompeten. Nah, seandainya ada satu negara yang di situ masih memfatwakan, oh ini ya halal gitu, dan itu pun jadi pendapat yang demikian yang menghasil kesepakatan dari para ulama, ketika itu salah di hadapan Allah masih dapat pahala satu, benar dapat pahala dua. Jadi yang bertanggung jawab itu ya, contoh nih yang masih hangat lagi di samping itu kemarin untuk menentukan yang namanya ya Idul Adha, dengan lu ingat ya, itu di hari ya apa na MUI telah memfatwakan Departemen Agama kita, negara kita, ya untuk hari rayanya jelas-jelas, nah ya tanggal sekian, tanggal 10 Zulhijjah lah, ya nggak salah gitu, kalau tanggal Masehi. Nah, di hari sebelumnya banyak yang bertanya, Ustaz bagaimana? Saya bilang kalau di situ yakinnya udah Lebaran haram berpuasa. Kita udah yakin tuh hari sebelumnya, sehari sebelumnya, oh ini apa namanya, udah haram, Lebaran gak ada istilah puasa. Cuman lain lagi misalkan, ada lagi juga jangan menyalahkan yang misalkan berpuasa. Kenapa? Karena dia bukan pendapat pribadi, yang didukung oleh pemerintah. Ustaz bagaimana puasa? Oh, yakinnya saya besok. Kenapa? Oh, yang memfatwakan bukan orang sendirian, kumpulan dari para ulama. Itu pun gak dosa. Yang bertanggung jawab si Atom gitu. Jadi ya yang merasa dalam artian yang sudah gak puasa harus yakin hadul baral itu dia hukum udah haram, cuma jangan menyalahkan. Kenapa? Di situ pun ada pendapat, bukan pendapat pribadi, pendapat kumpulan alias Majelis Ulama Indonesia yang di sini dibawa dari Departemen Agama kita. Jadi enggak harus yakin berarti Lebaran besok. Yang jelas dia yang yakin di situ haram Lebaran itu tanggal 10 Juli itu, hukum gak boleh puasa. Iya, begitu. Baik. Nah, Ustaz, jika kita melihat pandangan tentang halal, haram, makruh ini adalah pasti hukum yang diberikan kita untuk kita bisa selalu takwa kepada Allah ya Ustaz ya. Betul. Karena kita inginkan apapun yang kita lakukan itu menjadi baik, halal di hadapan Allah. Nah, seumpamanya nih Ustaz, kita sudah melakukan suatu yang haram gitu, kita ingin bertobat, seperti apa tobatnya Ustaz? Kata Kanjeng Nabi dalam keterangan hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, takutlah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada, wa atbi'is sayyi'ata, bagaimana Ustaz cara memperbaikinya, dan iringilah perbuatan yang buruk yang pernah kamu lakukan al-hasanata, dengan kebaikan yang berikutnya. Karena kebaikan itu tamkuha, bisa menghapus daripada ya perbuatan kejelekan-kejelekan yang sebelumnya. Kita sholat sunnah, sholat fardu itu kan dosa-dosa kita memang bukan manusia yang baik yang gak punya dosa. Justru manusia yang baik yang sadar akan kesalahan dirinya punya dosa. Ketika sholat Nabi menggambarkan, maka dosa-dosa kita ditaruh di kepala. Begitu kita ruku, jatuhlah yang di kepala. Kepala. Di badan pun kita punya dosa. Begitu kita sujud, jatuhlah semuanya. Tuh. Mana lagi? Biar lebih banyak lagi dosanya yang berkurang, maka Nabi menganjurkan orang yang hebat, yang menang, yang banyak mengumpulkan hal-hal yang sunnah. Nah, itu seperti itu. Jadi, gak ada istilahnya tuh tertutup untuk bisa bertakwa pada Allah. Karena banyak peluang-peluang, lebih-lebih dengan memperbanyak hal-hal yang sunnah. Sholat kita mungkin ada nilai riya. Oh, kita memperbanyak sholat sunnahnya, bisa menambal. Ada yang kurang. Puasa Ramadan kita, ya Allah, mungkin lagi puasa banyak melakukan hal-hal yang makruh. Gitu kan? Alhamdulillah, Senin Kamis rajin. Bisa jadi itu menjadi penambah sempurna. Makanya orang akan jadi hebat, akan menjadi beruntung ketika memperbanyak nilai-nilai yang sunnahnya. Iya. Sama halnya seperti kalau misalnya kita tahu makanan kita yang tidak halal nih Ustadz gimana? Yeah. Kayak misalnya ada ya satu apa ya puding gitu kan, ada flaknya gitu ya Bu. Flaknya tuh suka ada rumnya apalah. Nggak tak, tiba-tiba ketelan aja gitu Ustadz. Iya, yeah, ketika ketelan jangan lanjut. Kalau sudah gitu. Jadi kan ya udah tahu seloyang. Kalau maafin saya kan gitu. Ya. Nah, di saat sudah tahu, ya pindah sudah. Jangan dilanjutkan. Enggak beda bahasa Sendali, jangan kamu iringi pandangan mata yang pertama dengan pandangan yang berikut. Orang saya nafsirin lain, Ustaz, biar enggak jadi tandangan yang berikutnya, yang pertama aja dipelototin. Oh, bukan begitu maksudnya. Jadi ketika yang pertama tanpa disengaja rezeki, sadar, udah bukan yang pertama. Gitu. Iya baik Ustaz, kesimpulan apa yang dapat kita ambil hikmahnya di kesempatan pagi hari ini mengenai halal, haram, makruh? Ya. Hadirat rahimakumullah, juga pemirsa TV-an dimanapun Anda berada. Ini bahasa Nabi, makanya annal arwah jududun mujannidah. Dalam anggota tubuh kita itu ada ruhnya. Ruh itu laksana yang terlaksana, tentara-tentara yang terlatih. Kalau kita biasakan latih, kita laksanakan makan minum dari yang halal, berbuat-buat yang halal, maka ketika nanti ruh kembali pada Allah, itu pun dengan kembali dengan begitu mudah. Tapi na'udzubillah min dzalik, ketika kita hidupnya, kita enggak perhatikan ruh kita, kita latih dengan hal-hal yang enggak benar. Cara makannya kotor, jangankan yang makruh, yang haram pun dimakan. Baik itu berupa makanan maupun mencari uangnya. Apalagi otomatis dia akan tertukar perbuatan pun dengan perbuatan yang haram juga. Maka ketika kembali pun pada Allah dalam kondisi yang kotor. Na'udzubillah min dzalik, namanya tujuan. Dalam artian tema kita ngaji pada pagi hari ini, biar betul-betul ketika kita kembali pada Allah, menghasilkan dari hal yang halal, melakukan pun perbuatan yang halal, dan kembali pada Allah juga dalam kondisi yang halal, alias husnul khotimah. Ya, puji bersyukur. Subhanallah. Ya. Ustaz, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Kita semakin mengerti ya, Bu ya, halal, haram, dan makruh itu, dan insya Allah kita bisa melaksanakan, menjalaninya ya, Bu ya. Ibu-ibu terima kasih banyak Ibu, insya Allah kita ketemu lagi, hati-hati di jalan. Ibu-ibu juga terima kasih sudah hadir di sini, dan terima kasih juga kepada pemirsa atas kesetiaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari jam 3:30 pagi. Insya Allah ya, kita ketemu besok tentunya di jam yang sama. Siti Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.